jika ku harus berkata cinta. Bila hatimu telah ada yang lain, tak usah kau berdusta, aku telah tahu segala. Tak usah datang lagi.